Kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran dari batasan-batasan Allah SWT, kemudian Allah SWT berikan nikmat-nikmat, keluasan, rezeki, kesehatan, sehingga dia menyangka bahwasanya dia sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya membenarkan apa yang dia sedang lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Wal qunutu min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berputus asa dari untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sehingga tidak pantas bagi seseorang untuk pesimis terhadap rahmat Allah SWT, terhadap ampunan Allah SWT, terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Terlebih-lebih orang-orang yang meminta, tidak meminta pun Allah SWT beri. Terlebih-lebih orang yang berusaha meminta kepada Allah SWT secara langsung, berdoa kepadanya, maka Allah SWT tentunya akan memberikan baik itu cepat maupun lambat. Wal ya'su min rahilan, dan berputus asa agar terhindar dari kemadaratan. Kalau qunut min rahmatillah, berputus asa untuk mendapatkan kebaikan. Kalau ya'us min rahilah, ini sebaliknya, yaitu berputus asa dari terhindar kemadaratan. Yang akan menimpa seseorang. Sehingga seseorang tidak perlu untuk berputus asa kepada Allah SWT dari apa yang akan menimpa dirinya, dari kemadaratan, dari kesakitan, dari kejelekan. Dan Allah SWT tentunya Zat yang Maha memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bertakwa dengan menjaganya, dengan mengutus para malaikat untuk menjaga seorang hamba yang saleh, yang bertakwa, agar terhindar dari kemadaratan. Rawahu Ibnu Abdul Razzaq. Sehingga seorang yang tidak putus asa dari rahmat Allah SWT, dari kemadaratan kepada Allah SWT, maka dia segala sesuatu meminta perlindungan kepada Allah SWT. Karena Allah SWT Zat yang Maha melindungi, yang Maha kuasa dan mampu untuk melindungi seluruh hamba-hambanya dari kemadaratan. Adapun seseorang yang meminta perlindungan kepada selain Allah SWT, maka tentunya makhluk-makhluk yang dimintai perlindungan tersebut tidak jauh berbeda kondisinya dengan orang yang memintanya. Yaitu apa? Sama-sama lemah, sama-sama makhluk, dan sama-sama membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas untuk dimintai perlindungan makhluk. Sehingga tidak pantas seorang, terlebih-lebih orang mukmin, berlindung kepada para wali, kepada orang-orang saleh, berlindung kepada nabi sekalipun, atau berlindung kepada malaikat sekalipun. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah, tidak akan bisa memberikan manfaat maupun memberikan mudharat. Minta perlindungan kepada para penunggu, penunggu laut, penunggu gunung, penunggu desa, karena mereka juga makhluk, tidak bisa berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala syarih rahimahullah ta'ala asyarhul ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yukhbiruna Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu fi hadal asar, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menghabarkan kepada kita di dalam asar perkataan beliau radhiyallahu anhu, bi anna dzunuba shagha'ir wa kaba'ir wa akbar, bahwasanya di sana macam-macam dosa itu ada 3. Shogair, dosa-dosa kecil. Kabair, yang kedua dosa-dosa besar. Wa akbar, dosa yang terbesar. Wa anna akbaruha asyirku billah, dan bahwasanya dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan atau melakukan persekutuan penyembahan kepada Allah SWT dengan makhluknya. Wa dzalika li'annahu la yasihu ma'asyirki amalan wa la yuqbal, karena tidak sah sebuah amal jika tercampur dengan kesyirikan, dan tidaklah amal itu tercampur dengan kesyirikan kecuali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besarnya amalan jika tercampur dengan kesyirikan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu amalan yang besar seperti jihad, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang yang berjihad karena ingin mencari kedudukan, ada yang lain lagi berjihad karena ingin mendapatkan harta rampasan, ada yang lain, ada yang seseorang berjihad karena ingin dipanggil sebagai seorang pemberani, sebagai pahlawan. Maka sesungguhnya siapa yang berjihad di jalan Allah di antara mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi ya'ulya wa huwa fi sabilillah. Dan siapa yang berperang berjihad di jalan Allah dalam rangka untuk meninggikan agama, menjaga syariat, membela Islam, menjaga kemurnian syariat Islam, maka itulah yang disebut fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun amalan yang besar jihad membunuh orang kafir tanpa dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Amalan-amalannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, namun untuk dunia, untuk tujuan-tujuan tertentu, atau untuk hawa nafsunya sendiri. Maka yang seperti ini bentuk kesyirikan. Sehingga Allah SWT tidak menerima amalan yang walaupun yang besar namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara ba'da syirki al-amnu min matrillah. Kemudian beliau radhian menyebutkan dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iktiraru istidrajillahi lil ma'asi bin ni'amin, yaitu orang yang tertipu dengan keluasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah SWT berikan kenikmatan-kenikmatan kepada dirinya dalam keadaan dirinya di atas kemaksiatan. Wadzalika lima yu'addi minal i'tiqadi al-kulli ala fadlillahi wa rahmatihi wa tarkil amal alladhi min ajlihi khuliqa. Sehingga orang yang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan Allah SWT sedangkan dia di atas kemaksiatan, ini akan menyebabkan hatinya secara total menyangka bahwasanya dirinya telah diberikan keutamaan oleh Allah, bahwasanya dirinya telah diberikan rahmat oleh Allah SWT, sehingga dia meninggalkan amalan-amalan yang seharusnya dia beramal dengan tujuan awal Allah SWT menciptakan di dunia, yaitu disuruh ketaatan kepada Allah SWT. Namun karena mereka tertipu, dirinya tertipu dengan kenikmatan Allah SWT dan merasa aman, dia berkeliman dengan kemaksiatan, aman dari siksa Allah, aman dari murka Allah, dan aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya tidak meninggalkan kemaksiatan dan tentunya dirinya meninggalkan amalan-amalan ketaatan yang itu sebenarnya tujuan pertama dia diciptakan di dunia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakara al-ya'as wal qunut min rahillah wa rahmatihi wa dzalika lima yufdi ilaihi min su'id dhanni billahi azza wa jal. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah SWT atau berputus asa dari meminta kepada Allah SWT agar terhindar dari kemadharatan, ini akan mengakibatkan dirinya mempunyai prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak bersandar hatinya kepada Allah SWT selalu apa? Selalu bersuudzon, berprasangka jelek kepada Allah SWT. Gimana saya ini kok selalu tertimpa musibah? Sekarang tertimpa, besok tertimpa lagi. Sekarang saya, besok keluarga. Setelah ini kekurangan. Setelah itu ke sempitan dan yang lainnya. Sehingga apa? Dia berkeluh kesah dan sikap berkeluh kesah tatkala ditimpa ujian ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak bersabar dan bahkan dia apa? Dia berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu wa taala sudah benci sama saya? Selalu memberikan bencana, cobaan, kejelekan-kejelekan. Karena berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya berprasangka buruk kepada makhluk. Oh, yang bisa mengatasi seperti ini ya. mereka paranormal itu yang bisa mengatasi kemelut hidup, kesempitan hidup, sehingga harus datang ke sana. Buktinya itu berbes-bes, berduyun-duyun datang ke kuburan-kuburan para wali dalam rangka beristighosah, meminta agar dikeluarkan dari kesulitan dengan menyebut-nyebut orang-orang yang telah dikubur di dalam kuburan tersebut, sehingga terjatuhlah ke dalam kesulitan. Karena berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan-cobaan, kemadzaratan-kemadzaratan, kesempitan kepada hamba-Nya dalam rangka untuk tujuan kebaikan. Kalau dia seorang mukmin, tatkala dia berbuat salah, maka ujian itu akan menghapus dosa-dosanya. Kalau seorang yang tidak melakukan dosa-dosa, maka untuk meninggikan derajatnya. Adapun ujian-ujian yang ditimpakan kepada orang kafir, ini bisa jadi memang ini adalah siksa, disegerakan di dunia, bisa jadi sebagai peringatan agar kembali kepada hidayah. Qala syara rahimahullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam riwayat tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu kulli minasyirki, kullu minasyirki billah. Haramnya segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesyirikan yang bersifat amalan, memberikan apa? Sesembahan, sesaji, atau memberikan pengorbanan kepada kuburan. Ini bentuk-bentuk kesyirikan dengan perbuatan. Bentuk-bentuk kesyirikan dengan lisan banyak. Dengan mengucapkan apa? Perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwasanya dirinya tunduk, patuh, takut kepada makhluk, baik itu para wali, orang saleh, para nabi, dengan cara apa? Meminta berkah kepada makhluk, meminta syafaat kepada makhluk, padahal syafaat itu milik Allah SWT. Meminta terhindar dari kemadzaratan kepada makhluk, ini bentuk apa? Bentuk kesyirikan dengan lisan. Bentuk kesyirikan dengan hati, yaitu dengan riya. Segala amal-amalannya bukan untuk Allah SWT, namun agar dipuji oleh orang lain. Amalan-amalannya agar apa? Mendapatkan pujian oleh orang lain, atau mendapatkan tempat di sisi manusia, atau agar disebut-sebut dirinya sebagai seorang yang baik di mata manusia. Maka ini adalah termasuk kesyirikan amalan hati. Wal amnu min makrillah wal ya wal qunut min rahilah wa annaha min al kabair. Aman, merasa aman, aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah SWT, maka ini termasuk dari dosa-dosa besar. Karena tidak ada dosa yang ditaubati. Taubat adalah penghapus segala dosa. Baik itu besar maupun kecil maupun yang terbesar. Hasanah yang kedua, inkisamu dzunubi ila shagair wa kabair wa akbar. Dosa terbagi atas tiga, yaitu dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang di sana tidak ada ancaman. Atau sanksi di dunia. Namun dosa-dosa kecil ini kalau bertumpuk-tumpuk tidak akan jadi besar. Dan tentunya seorang yang melakukan dosa ini jangan berpikir melakukan dosa besar atau kecil. Namun baik dosa besar maupun kecil adalah bentuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja, mau berbuat dosa besar maupun kecil, sama-sama berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa kecil ini tidak diremehkan. Dan penghapus seluruh dosa adalah bertaubat dan istighfar. Rasulullah SAW tidak kurang satu harinya beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Dalam rangka untuk sebagai penebus, apakah itu dosa-dosa yang disengaja maupun dosa-dosa yang tidak disengaja. Asal-asal jawazu wasfillahi bimakar min muqabalatil makirin. Bolehnya sifati Allah SWT dengan sifat makar dalam rangka untuk membalas orang-orang yang berbuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir berbuat makar tipu daya kepada orang-orang mukmin dalam rangka usaha untuk memadamkan dakwah Islamiyah, memadamkan cahaya Allah. Maka Allah SWT membalas perbuatan orang-orang yang berbuat makar. Dengan ditimpankan kehinaan di dunia dan nanti kehinaan siksa di akhirat. Dan tidaklah seseorang yang berbuat makar, rencana-rencana jahat yang dilancarkan kaum muslimin kecuali Allah SWT akan mengembalikan makar-makar tersebut kepada diri-diri mereka. Kalau enggak di dunia secara langsung, nanti di akhirat. Ar-Rabi'ah, isbatu sifatul rahmatillah azza wa jal ala wajhihi yaliku bijalalihi. Yang keempat, ditetapkannya luasannya Allah SWT mempunyai sifat rahmah, kasih sayang. Tentunya sesuai dengan kebatasan yang dimiliki oleh Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat atau kasih sayang beliau yang dimiliki oleh makhluk manusia cinta dengan sahabatnya, manusia cinta terhadap anak dan istrinya dengan kerabatnya, makanya adalah bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai binatang ini berkasih sayang kepada anak-anaknya, induknya melindungi anak-anaknya. Sehingga singa tidak makan anaknya sendiri, walaupun singa tersebut juga binatang buas. Al-khamisah wujubul i'tidali fil umuri kulliha, wajibnya berbuat keadilan di seluruh perkara. Tentunya adil menurut syariat, bukan adil itu diartikan sama rata, sama rasa. Namun adil itu apa? Disesuaikan dengan keadaan dan kondisi secara adil, sesuai dengan porsinya. Dan Allah SWT menjadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin, ada laki-laki perempuan. Semuanya itu di atas keadilan. Kalau seandainya manusia diciptakan kaya semuanya, enggak ada orang miskin, maka tidak akan ada bantu-membantu di antara manusia. Satu jenis saja, maka yang seperti tidak adil. Tidak sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui syariat Islam. Adil itu ya sama rasa, sama rata, semua harus sama. Itu sepertinya adalah tidak adil, karena segala sesuatu didudukkan sebagaimana porsinya. sahabatul asar lil bab. Kesan asar terhadap bab. Asudaratul asar ala wujubir raja wal khawf minallah. Di mana asar ini menunjukkan atas wajibnya berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap pada makhluk. Terus gimana cara dia berdoa? Dengan berdoa maka Allah SWT akan mengatur makhluk tersebut sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Dan wajib rasa takut ini hanya kepada Allah SWT, yaitu takut yang akan menimbulkan pengagungan kepada orang yang ditakuti, ketundukan kepada orang yang ditakuti, ketaatan kepada orang yang ditakuti. Maka yang seperti ini tidaklah pantas diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang takut kepada makhluk, tunduk dan patuh kepada makhluk, merendahkan dirinya kepada makhluk, taat kepada makhluk, maka di saat itu dia menghambakan diri kepada makhluk. Sehingga dalam artian dia apa? Meninggalkan Allah SWT, berani kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah di dalam menambatkan rasa takut yang harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia diberikan kepada makhluk. Munasabatul asar li tauhid kesan arin terhadap tauhid ay saudara ti asar ala wujubil jama' baina raja wal khauf min Allah. Di mana asar ini menunjukkan atas wajibnya menggabungkan seseorang itu mempunyai rasa berharap kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Berharap agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berharap? Karena kita tidak tahu apakah amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Selama manusia ini masih hidup, tidak mengetahui hakikat amalan-amalan manusia ini apakah diterima atau tidak. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya amalan itu diterima dengan dalil-dalil, ya, itu sebatas dohirnya saja. Adapun batinnya yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum Islam tentunya apa? Menghukumi secara zahir bukan secara batin. Li'anna dzalika musbitun li kamalillahil mutlaq. Karena seseorang yang mempunyai sikap berharap pada Allah, berharap surganya, berharap rahmatnya, berharap kasih sayangnya kepada Allah, ini akan menimbulkan ketundukan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan siksa dan azabnya. Karena tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. kalau Allah SWT menyiksa dirinya sekali makhluk yang kuat sekalipun. Maka seseorang yang punya rasa di hatinya berharap dan takut kepada Allah SWT akan memperkokoh keimanan dan berkeyakinan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat yang sempurna secara mutlak. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai sisi. Wa dzalika muhaqqiqu li kamali tauhid. Dan ini adalah kesempurnaan tauhid seseorang. Yaitu bahasanya dia meyakini bahasanya Allah SWT zat yang maha sempurna. Sempurna kekuasaannya. Sempurna segalanya. Tidak ada cacat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga celaan tidak pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang tidak enak yang dia rasakan, maka celalah dirinya sendiri. Mungkin itu akibat kesalahan dia, akibat dosa-dosa dia, sehingga mendapatkan kemadorotan, mendapatkan kesulitan-kesulitan karena kesalahan dan dosa-dosa dirinya. Sehingga orang yang mempunyai perasaan demikian akan apa? Selalu banyak bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT zat yang maha pengatur segala sesuatu. Manusianya berusaha, sedangkan Allah SWT yang menentukan apakah usaha tersebut adalah usaha yang gagal atau yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.